kecil anak nakal, suka mencuri timun. Ayo lekas ditangkap, jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal, suka mencuri timun. Ayo lekas ditangkap, jangan diberi ampun. Thank you.

yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan.